Pada tahun yang lalu kita telah membaca tentang Al-Mu'ajjah, yaitu penggabungan, yaitu antara kakek dan saudara-saudara di mayit. Pengetahuan pembahasan yang kemarin itu dari surat Al-Mu'ajjah. Yaitu sebelum ada bentuk penggabungan antara kakak dengan saudara saudara mayat, yaitu sama ini masih itu nasional ada 68 bentuk. Bahar menghasilkan menghasilkan adat anhasa ilal ma'adah rabuta biha ayakuna asyqa dunal misrain, yaitu penggabungan antara kakek dengan saudara-saudara mayit. Ini jumlahnya tidak lebih dari dua. Wayan hasru ma'ayuna misraim di khamsi suar, dan bentuk dari kurang dari dua, tidak lebih dari dua, ini ada lima bentuk. Wahia jatun dua syakikah. Menajat dan syakikah tak perlu di apa, ingat kembali bahwasanya tatkala si mayat hanya meninggalkan kakek dan saudara saudara si mayat, maka kakek ini bergabung dengan saudara-saudara, jadi istilahnya sederajat. Yaitu gambaran yang benar jadun wa syaki koton. Kemarin baru dibaca sekarang di itu bagiannya. Kakek. Jadi si mayat hanya meninggalkan dua orang saja. Kakek dan saudara, satu saudara perempuan sekandung. Antara perempuan sekandung, satu saudara perempuan sekandung. Karena sederajat kakek dan saudara perempuan, sederajat maka dihitung. Kepala, yaitu dihitung jumlah kepalanya, dihitung jumlah kepalanya. Jadi kakek dan saudara ini karena disamakan derajatnya, bagaimana di sini pernyataan dimasukkan auladul abawain, auladul wa auladul ab, auladul abawain, auladul ab al-jad, itu dimasukkan saudara-saudara sekandung atau sebapak ini dengan kakek, jadi di satu derajatan. Sehingga ini dihitung perkepalan. Kakek karena laki-laki, saudara perempuan satu, berarti kepalanya berapa? Kepalanya tiga, berarti kakek dapat berapa? Satu dibagi tiga. Saja dibagi tiga berarti 2/3. Saudara perempuan sekandung sebab. Ini Pak Sumayyad hanya meninggalkan kakek dan saudara perempuan sekandung. Maka karena sederajat dimasukkan kakek itu dimasukkan sederajat dengan saudara, saudara semuanya. Maka dihitung kepala, ini kepala. Kakek ini 2 bagian, saudara perempuan 1 bagian. Kalau yang meninggalkan ini saja ya, 2 tok, tidak ada yang lain. Jadi misalnya kakek ini nenek berarti sama. Nanti lain lagi. Ini pembahasannya kakek. Jadi apa itu plus apa? Jadi 1 dibagi 3, 1 dibagi 3. Kakek dapat 2/3. Saudara perempuan kami dapat 1/3. Itu sebagaimana pernyataan halaman 100 sebelumnya, 97. Kemudian gambaran yang kedua, jadwal sapi kotani. Jadwal sapi kotani. Ini sudah ya. kakek dan tiga saudara laki-laki sekandung. Tiga saudara. Jadwal sakit. Jadwal sakit. Kakek dan satu saudara laki-laki sekandung. Satu saudara laki-laki sekandung. Jadi berapa ini? Setengah. Setengah-setengah ya. Kakak dan satu saudara laki-laki sekandung dan satu saudara laki-laki perempuan sekandung. Kakak. Satu saudara laki-laki sekandung dan satu saudara laki sekandung perempuan sekandung. Itu per kepala berapa? Satu. Dua. Satu lima ya? Dua per lima. Lima. Berarti lima kepala. Berarti kakek dapat berapa? Dua per lima. Saudara laki-laki dua per lima. Ini satu per lima. Mayat hanya meninggalkan kakek dan saudara sekandung. Saudara sekandung. Ini sekandung ya. Kalau sebapak lain lagi nih. Oh, kalau sudah kakek yang ditentukan seperti baru itu dipakai yang itu. Kalau yang seperti tiga itu kalau nggak ada kalah darahnya orang-orang yang ditentukan apa seperti tiga atau seperna itu kalau ada asal berurut atau guru-guru itu orang-orang yang selain ini ada yang ditentukan. Seperti misalnya ada anak, kemudian ada suami. Ya. Karena kan hanya dua saja, dua macam yaitu kakek dan saudara sekandung saja, maka kakek digabungkan dengan dengan saudara. Jadinya kemarin itu peristiwa seorang pertama pada ada ketemu. Terang lalu 179. Wa tawliyat ma'an ufti syakikah. Tak perlu jurus takmilah di ayat 100 selesai. Itu seorang saudara perempuan sebapak dengan seorang satu saudara perempuan sekandung. Maka satu saudara perempuan sebapak ngambil seper enam sebagai tamnya diturunkan untuk menggenapkan 2/3. Nah, ini jalannya ijma, yaitu kiasuha ala bintil ibni ma'ab bintil sholat dikiaskan dengan apa? Dengan cucu dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki bersama anak perempuan si mayit. Ini seolah-olah ini apa? Menduduki anak, satu anak perempuan si mayit ini menduduki seperti cucu perempuan dari anak laki-laki. Coba ya kan? Kita si kandung ini. Ini dia aja. Dikiaskan. Satu saudara kelas kandung yaitu satu anak perempuan ayat. Ini dikiaskan cucu perempuan. Perempuan dari anak laki-laki. Dulu berapa satu anak perempuan? Nah, ini saja satu anak perempuan. Setengah ya. Nah, satu anak perempuan saja setengah. Kemudian satu cucu perempuan dari anak laki-laki untuk menggenapkan, karena ini sama-sama dua anak ya kan, sama-sama anak perempuan. Bagi si mayit ini apa? Bisa cucu ini dinamakan juga anak. Sebagaimana Rasulullah SAW, anakku ini nanti akan menjadi pemburu pemuda di surga. Siapa? Hasan dan Husain. Rasulullah SAW bilang anak pada cucu. Pada cucu. Maka cucu ini sama-sama si mayit dibilang anak, namun ternyata cucu. Sehingga apa? Kalau sama dibilang anak, anak dua lah perempuan. Setengah-setengah. Kalau 2/3. Ya. Kalau si mayit meninggalkan dua anak perempuan, berarti dapat 2/3. Di sini sudah ada setengah. Kurang berapa lah 2/3? Dapat 3/6. 1/6. Ini 1/6. Dapat 1/6. Namanya ini takmilah selesai. 1/6 ini untuk menggenapkan 2/3 kan apa? Dua anak perempuan. Walaupun satu ini anak kandung, ini anak perempuan cucu. Kandung. Dulu sudah diulang-ulang, lupa lagi. Nanti kalau sudah paham ini, nanti kita sama dengan ini. Ketiganya biaskan 2/3 itu maksudnya 2/3 itu karena kalau si mayit meninggalkan dua anak perempuan. Maka dua anak perempuannya adalah dapat 2/3. Kalau satu dapat 1/2. Kalau satu saudara satu saja anak perempuan 1/1. Tapi kalau dua 2/3. Karena ini statusnya cucu bukan anak beneran, ya. Maka tetap anak perempuan kandung ini dapat 1/2. Kemudian cucu perempuan dari anak laki untuk menggenapkan yang 2/3. Karena dihitung 2 anak perempuan. Tapi ternyata yang satu cucu perempuan dari anak laki-laki, maka cucu perempuan dari anak laki-laki untuk menggenapkan 2/3 sudah ada 1/2, maka kurang 1/6. 1/2 tambah 1/6 berapa? 2/3. Jadi dikiaskan. Kalau ini sudah paham, nanti kembali ke sini. Satu saudara perempuan sekandung dengan satu saudara perempuan sebapak, ini seolah-olah dikiaskan seperti ini, yaitu anak satu anak perempuan kandung satu anak perempuan kandung semayet dengan cucu perempuan dari anak laki-laki semayet. Satu saudara perempuan sekarang berapa? 1/6. Satu saudara perempuan berapa? 1/6. 1/6. Takmilah dosen untuk menggunakan 2/3 karena sama-sama saudara, dua saudara perempuan. Thank you. bapak. Kotor wal salasu akhwati lihat akhwati lihat sama satu saudara perempuan sekandung dengan tiga saudara perempuan seberapa dibagi tiga berapa? Seperti empat. Sebab 18. Jadi satu saudara perempuan sebapak dapat 18. Thank you. Kemudian yang keempat, sapi kotor dua tahun lihat. Saudara sekandung, satu saudara perempuan sekandung dapat setengah. Terus sisanya yang setengah dibagi satu saudara laki-laki sebapak dan satu saudara perempuan sebapak. Maka saudara sebapak ini dihitung kepala, menjadi tiga kepala, sehingga setengah dibagi tiga kepala, satu kepala seper enam. Jadi kedudukannya lebih tinggi saudara sekandung.